بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين أيها المسلمون عباد الله وهي أمت الإسلام همبا الله سبحانه وتعالى رحمني ورحمكم الله Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatiku dan merahmati kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali kita duduk di masjid ini untuk mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Wa biiznillah, pada malam hari ini kembali kita akan menjelaskan penjelasan yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Barbahari rahmatullahi alaih, semoga Allah merahmatinya, dalam kitab Syarh Sunnah. Qala rahimahullahu ta'ala qawluhu wa man a'rada biwajhihi an sahibi bid'atin mala'a Allahu qalbahu imanan. Beliau mengatakan, yaitu Al-Fudail Ibn Iyad rahmatullahi alaih, semoga Allah merahmatinya, menyebutkan siapa yang berpaling dari ahlul bid'ah, Allah subhanahu wa ta'ala akan memenuhi hatinya dengan keimanan. Siapa yang berpaling dari ahli bid'ah, Allah akan memenuhi hatinya dengan keimanan. Lianna hadza minal bara, karena sesungguhnya hal ini termasuk al-bara, termasuk berlepas diri, termasuk berlepas diri kepada musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan oleh Al-Syeikhu Salih ibn Abdullah Al-Fuzan hafizahullah ta'ala, semoga Allah menjaganya, bahwa wa minas sunnati hijran ahli al-bid'ah, termasuk sunnah berlepas diri dari ahlul bid'ah, termasuk sunnah meninggalkan ahlul bid'ah. Wa qala rahimahullah wa minas sunnah. Penjelasan beliau tentang wa minas sunnah, termasuk sunnah, di sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu sunnah Rasul Allah sallallahu alaihi wasallam, allati hiya tariqatuhu alaihi salatu wassalam fi aqwalihi wa af'alihi wa takriratihi. Yaitu jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam ucapan-ucapannya dan perbuatan-perbuatannya, wa takriratihi, dan juga di dalam penetapan-penetapan darinya. Hadza huwal muradu bisunnah. Ini yang dimaksudkan dengan sunnah. Hahuna, ini termasuk, maaf, ini adalah yang dimaksudkan dengan sunnah di sini. Walaisal muradu bisunnal mustahab. Dan bukan yang dimaksud dengan sunnah adalah mustahab. Lianna hijrana ahli al-bida'i wajibun laisa bimustahabbin faqat. Karena berlepas diri atau meninggalkan ahlul bid'ah adalah wajib dan bukan mustahab. Wa innama huwa wajibun. Sesungguhnya berlepas diri atau meninggalkan ahlul bid'ah adalah wajib dan sunnah. Pada asalnya dimutlakkan dan diinginkan dengan kata sunnah, yaitu jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan terkadang juga dimutlakkan dan diinginkan dengan kata sunnah adalah al-mustahab. Akan tetapi secara umum yang dimaksud dengan sunnah maknanya yang pertama, yaitu jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila ada yang mengatakan minna sunnati kadza, dari sunnah termasuk sunnah seperti ini, maka maknanya sesungguhnya hal itu termasuk jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, termasuk jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, hijran ahli al-bid'ah, berlepas diri atau meninggalkan ahlul bid'ah, maknanya adalah at-tark, meninggalkan, meninggalkan ahlul bid'ah. Adapun kata al-hijrah itu sendiri, al-hijratu min biladil kufri ila biladil Islam, yaitu berhijrah dari negeri kufur ke negeri Islam, firaron bidin, tujuannya untuk menyelamatkan agama. Di negeri kufur dia tidak dapat mengerjakan ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nyaman, dengan tenang. Selalu dicurigai, selalu dimata-matai. Maka ketika dia berhijrah, berpindah dari negeri kufur ke negeri Islam, maka tujuannya di sini firaran bidin, untuk menyelamatkan agamanya agar dia bisa beribadah dengan baik, agar dia bisa beribadah dengan nyaman dan tenang di dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Sumiyat hijratu li'annaha, disebut hijrah karena meninggalkan negerinya. Min ajli al-firari bid-din, dia tinggalkan negerinya untuk menyelamatkan agama. Min al-fitnah, anak-anak ada di lantai dua itu, suruh turun di bawah. Anak-anak turun dari lantai dua. Yang kedua, untuk menyelamatkan dirinya dari fitnah. Untuk menyelamatkan dirinya dari fitnah. Hal ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran surat Al-Mudathir ayat 5, warujza fahjur, dan perbuatan dosa itu tinggalkanlah. Perbuatan dosa itu tinggalkanlah. Dosa ada yang namanya al-kabair, dosa-dosa besar, dan dosa ada yang namanya as-saghair, ada yang namanya dosa-dosa kecil. Kita bisa menilai dan bisa mengetahui bahwa perbuatan dosa itu adalah dosa besar, barakallahu fik, sesuai dengan bayan penjelasan yang disebutkan oleh para ulama alaihim rahmatullah, yang disebutkan oleh para ulama alaihim rahmatullah. Wa dhabituha, dan dhabit, ketentuan dalam menilai perbuatan dosa itu dosa besar, ma qalahul muhaqqiquna minal ulama rahmatullahi alaihim, sebagaimana yang disebut oleh para ulama al-muhaqqiqun alaihim rahmatullah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati mereka. Kullu zanbin, ini dhabitnya, ini ketentuannya. Kullu zanbin khatamahu Allahu bin nar au la'natin au ghadabin au 'adzabin. Setiap dosa khatamahu Allah, setiap dosa yang dosa itu ditutup oleh Allah subhanahu wa ta'ala binar, dengan ancaman neraka, maka itu dosa besar. Maka itu dosa besar. Setiap dosa yang dosa itu ditutup oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan laknat, maka itu dosa besar. Maka itu dosa dosa besar. Atau setiap dosa yang dosa itu ditutup oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan kemurkaan, maka itu dosa besar. Maka itu dosa dosa besar. Atau setiap dosa yang dosa itu ditutup oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan siksa, maka itu dosa besar. Maka itu dosa dosa besar. Zada Syekhul Islami Ibnu Taimiyah alaihi rahmatullah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah alaihi rahmatullah, semoga Allah merahmatinya, beliau menambahkan au nafyil iman, setiap dosa yang dosa itu Allah subhanahu wa ta'ala tutup dengan hilangnya iman, maka itu adalah dosa besar. Maka itu adalah dosa dosa besar. Dari penjelasan para ulama al-muhakikun di sini dapat kita ketahui bahwa minum-minuman keras dosa besar. Minuman keras. Minum-minuman keras dosa besar. Perhatikan barakallahu fik. Karena orang yang minum-minuman keras diancam oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dua, orang yang mencuri dosa besar. Pelakunya diancam oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mencuri dosa besar. Barakallahu fik. Ini kedua. Ketiga, istihza'u bis sunnah, mengolok-olok sunnah, dosa besar. Dosa dosa besar. Mencaci maki dosa besar. Mencaci maki sesama umat manusia dosa besar. As-sukhriyatu binnas, merendahkan manusia, dosa besar. Merendahkan manusia, melecehkan manusia, dosa besar. Jika kita rinci satu persatu tentang al-kabair, tentang dosa-dosa besar ini, banyak. Banyak. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, rahimani wa rahimakumullah. Di dalam surat Al-Mudatsir, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, warujza fahjur, dan perbuatan dosa itu tinggalkanlah. Dosa besar tinggalkanlah, yaitu bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan ketika orang tidak tahu terus melakukan dosa. terus berbuat dosa. Nanti kalau ditahu, bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini keliru. Dosa kecil pun segeralah bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dosa kecil dibiarkan terus menerus, pelakunya larut di dalam dosa-dosa kecil, tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dosa-dosa kecil itu dapat menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa besar, pelakunya tetap harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa kecil, pelakunya pun juga harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taubatan nasuha, dengan tobat yang benar. Dengan tobat yang benar. Karena terkadang taubat ini dijadikan oleh sebagian manusia sebagai main-main. Taubat dijadikan oleh sebagian manusia ini sebagai permainan. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, warujza fahjur, dan perbuatan dosa itu tinggalkanlah, jangan engkau lakukan. Jika engkau terjatuh di dalamnya, segeralah engkau rujuk, bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayuhal muslimuna ibadallah, orang yang berhijrah itu, iya, orang yang berhijrah itu adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala larang kepadanya. Itu orang yang berhijrah. Dia tinggalkan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala larang. Dan termasuk di dalamnya meninggalkan ahlul bidah. Termasuk di dalamnya meninggalkan ahlul bidah. Yaitu engkau meninggalkan untuk tidak berteman dengan mereka. Ini meninggalkan ahlul bidah. Engkau meninggalkan untuk tidak berteman dengan mereka. Satu, engkau meninggalkan untuk tidak duduk bersama mereka. Ini dua. Ini dua. Engkau meninggalkan untuk tidak duduk bersama mereka. Ketiga, engkau meninggalkan untuk mengunjungi mereka, yaitu engkau tidak mengunjungi mereka. Ini yang ketiga. Keempat, engkau tidak belajar dari mereka. Engkau tidak belajar dari mereka. Al-Imam Ibn Sirin rahmatullahi alaih, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmatinya, beliau mengatakan, Inna hadzal ilma dinun. Ilmu ini adalah agama. Fanzuru amman ta'khudhuna dinakum. Maka perhatikanlah, maka lihatlah dari siapa kalian mengambil ilmu agama kalian. illa, kecuali kata para ulama alaihim rahmatullah, semoga Allah merahmatinya, ala tariqil munasahati wal bayan, kecuali tujuannya untuk munasaha, nasihat. Iya. Iya. Kedua, wal bayan, untuk menjelaskan kebenaran kepadanya. Wa amma ala tariqil mu'anasati wal mahabbati fa inna hadza la yajuz. Adapun untuk berkasih sayang, saling mencintai, fa inna hadza la yajuz, maka sesungguhnya hal ini tidak boleh. Iya. Berteman dengan mereka, dengan ahlul bidah. Iya. Berteman dengan ahlul bidah tujuannya agar timbul kasih sayang dengan mereka, tidak boleh. Iya. Duduk dengan mereka, duduk dengan ahlul bidah tujuannya agar timbul kasih sayang, tidak boleh. Bersahabat dengan mereka tujuannya agar timbul rasa cinta, tidak boleh. Bersahabat dengan ahlul bidah tujuannya agar timbul rasa cinta, tidak boleh. Duduk dengan mereka, dengan ahlul bidah, agar timbul rasa cinta, tidak boleh. Tidak boh, tidak boleh. Jangan bermudah-mudah. Untuk melakukan perkara yang dilarang di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala. Lianna fihi ridhon bima hum alih minal bida'i wa tashji'an lahum. Berteman dengan mereka, berteman dengan ahlul bidah, mengandung keridhaan kepada mereka, kepada kebid'ahan yang dilakukan oleh mereka. Duduk dengan ahlul bidah, di dalamnya terkandung keridhaan kepada mereka terhadap bid'ah yang dilakukan oleh mereka. Mengunjungi mereka, mengunjungi ahlul bidah, di dalamnya terkandung keridhaan kepada mereka, terkandung keridhaan kepada ahlul bidah dan kebid'ahan yang ada pada mereka. Wa tashji'an lahum. Perhatikan. Belajar dari mereka, dari halul bidah. Di dalamnya barakallahu fikum terkandung keridhaan kepada mereka, keridhaan kepada kebid'ahan yang ada pada ahlul bidah. Wa tashji'an lahum, dan juga sebagai rekomendasi bagi mereka. Perhatikan barakallahu fik. Berteman dengan mereka ahlul bidah, ini akan dijadikan rekomendasi oleh ahlul bidah. Iya. Duduk dengan mereka, duduk dengan ahlul bidah, akan jadi rekomendasi kepada ahlul bidah. Mengunjungi mereka akan jadi rekomendasi bagi ahlul bidah. Iya. belajar dari mereka, akan jadi rekomendasi kepada mereka. Yang wajib untuk dilakukan yaitu meninggalkan mereka, memboikot mereka, memboikot ahlul bidah, sehingga manusia tahu kejelekan mereka, sehingga manusia tahu bahwa perbuatan bid'ah itu jelek. Dan agar manusia yabta'idu anhum, menjauh dari mereka, menjauh dari ahlul bid'ah. Secara umum ya, ahlul bid'ah itu tidak menerima nasihat. Secara umum, la yakbalun nasiha, tidak menerima nasihat. Wa la yatubu ila Allah azza wa jal. Dan secara umum ahlul bid'ah itu tidak akan bertobat kepada Allah azza wa jal. Ahlul bid'ah tidak akan bertobat kepada Allah azza wa jal. Li'annahu yara anna ma huwa alaihi huwa al-haq. Karena ahlul bid'ah, dia beranggapan bahwa apa yang dia lakukan itu adalah kebenaran. Iya, ini ahlul bid'ah. Syaitan memperindah kebid'ahan itu bagi mereka. Sangat sedikit dari ahlul bid'ah yang mau menerima nasihat. Sangat sedikit dari ahlul bid'ah yang mau bertobat kepada Allah Azza wa Jal. Sedikit. Di dalam athar disebutkan oleh para ulama alaihim rahmatullah, sesungguhnya bid'ah itu lebih dicintai oleh syaitan dari kemaksiatan. Sesungguhnya bid'ah itu lebih dicintai oleh syaitan dari kemaksiatan. Karena pelaku bid'ah, ahlul bid'ah, tidak akan bertobat dari bid'ahnya. Tidak akan bertobat dari bid'ah yang dia lakukan. Adapun pelaku maksiat, dia tahu bahwa apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan itu haram. Dia tahu pelaku maksiat ini. Dia tahu apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan haram, sehingga dia malu untuk diketahui oleh orang lain. Apabila dia diingatkan tentang kemaksiatan yang dia lakukan, biiznillah subhanahu wa ta'ala, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, dia akan bertobat kepada Allah Azza wa Jal. Dia akan bertobat kepada Allah Azza wa Jal. Sesungguhnya pelaku maksiat dekat dengan taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Orang yang melakukan kemaksiatan dekat dengan taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Berbeda dengan pelaku bid'ah. Berbeda dengan ahlul bid'ah. Dia menganggap apa yang dia lakukan itu benar, sehingga dia tidak mau bertobat dari bid'ahnya. Dia memandang apa yang dia kerjakan itu termasuk bagian dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita semuanya dari perbuatan bid'ah. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat dari diri-diri kita sikap bermudah-mudah di dalam melakukan perbuatan dosa. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum saya tutup, dua hal akan saya himbau kepada kalian. Yang pertama, kebersihan masjid, kerapihan masjid, kenyamanan masjid, dan juga kebersihan di lingkungan sekitar adalah tanggung jawab kita bersama. Maka mari kita jaga bersama-sama. Yang pertama. Kedua,